Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu untuk saling bersilaturahmi walaupun jarak yang cukup membedakan tempat kita antara satu dengan lainnya. Namun walaupun demikian, tidak menutup pintu di mana kita terus menyambung tali kasih sayang di antara kita, membuat rasa kita semakin berdekatan satu sama lain. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita membuat suatu komitmen, berusaha untuk memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita, antara satu membantu antara sesama kita. Pembahasan kita pada hari ini masih berbicara tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana tertera di ayat 49 di dalam surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughatsun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat pada hari ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ini merupakan salah satu prediksi atau informasi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang apa yang akan terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Kalau di dalam keterangan sebelumnya, Nabi Yusuf mentakwilkan bahwa kota Mesir yang dipimpin oleh rajanya pada saat itu akan mengalami masa-masa yang subur, masa-masa keemasan selama 7 tahun, di mana tanaman berlimpah, hasil bumi yang begitu berlimpah luah, ternak yang begitu sehat. Akan tetapi setelahnya, summa ya'ti min ba'di zalika sab'un syiddat, akan digantikan dengan suatu masa yang begitu akan sangat sulit, di mana tidak lagi sebagaimana 7 tahun sebelumnya tanaman mengalami penurunan drastis dari produksinya, begitu juga dengan hewan ternak yang mengalami kesulitan di dalam mencari makanannya karena memang pada saat itu terjadi kemarau yang panjang dan juga musim paceklik yang memang begitu sangat mengkhawatirkan. Setelah itu kata Nabi Yusuf, summa ya'ti min ba'di zalika amun, akan datang setelah itu tahun di mana manusia itu akan diberi hujan. Subhanallah. Ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam keterangan ayat ini, bahwa takwil mimpi dari mulai masa subur, masa menyenangkan, kemudian setelah itu digantikan dengan kondisi-kondisi sulit, dan kemudian datang lagi digantikan lagi dengan kondisi yang menyenangkan. Ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah kehidupan, di mana kehidupan itu ada warnanya, di mana kehidupan itu akan silih berganti antara susah dan senang, kebahagiaan dan juga kesedihan, antara tangisan dan juga canda tawa. Tidak ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang monoton. Ya, tidak ada kehidupan yang terus saja dalam kondisi kesedihan. Pasti setelah kesedihan akan ada kesenangan. Pasti setelah air mata yang tertumpah akan ada satu masa di mana seseorang akan tertawa dengan gembira. Inilah kehidupan itu, dan inilah warna kehidupan. Sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah adalah orang yang sanggup merasakan kebahagiaan yang begitu besar adalah ketika dia mampu melewati masa-masa sedih yang begitu sangat memprihatinkan. Semakin dalam seseorang merasakan rasa kesedihan, maka akan semakin besar dia mampu merasakan kebahagiaan. Semakin seseorang banyak menumpahkan tetesan-tetesan air mata karena keprihatinannya, maka akan semakin besar kemungkinan dia akan mendapatkan tawa canda yang begitu sangat membahagiakan, menghapus segala kesedihan yang dialaminya. Inilah kehidupan dan inilah warna kehidupan. Tidak ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang berjalan secara monoton, karena inilah sunnatullah sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut. Ahasibannasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna anna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan untuk berada dalam kondisi zona aman ketika sudah mengatakan beriman, sedangkan mereka tidak mendapatkan cobaan? Tidak. Tetap seorang muslim akan mendapatkan cobaan. Bahkan para ahli hikmah dan salafus saleh terdahulu, mereka ketika mendapatkan cobaan malah merasakan rasa senang. Dan ketika mereka berada dalam kondisi nyaman dan senang, mereka takut itu akan malah membuat mereka terjebak kepada hal-hal yang melupakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masih berbicara tentang surat Yusuf. Ini merupakan episode dari takbir mimpi Yusuf atas mimpi yang dialami oleh Raja atau Al-Aziz atau Perdana Menteri Mesir, yang disampaikan melalui penuang minum yang menjadi pejabat istana pada saat itu. Mimpi tersebut sebagaimana Ustaz Perdana sampaikan dan telah kita kaji beberapa hari yang lalu, mengalami masa-masa susah, kemudian sekarang sampai ke masa susah, ke masa senang, di mana orang sudah sampai taraf ya'sirun. Ya'sirun itu asir. Ketika kita belajar di Mesir dahulu ada namanya asir. Asir artinya jus. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang tidak akan membuat jus buah kecuali buah itu melimpah ruah. Ketika buah itu sangat sedikit, maka satu buah mangga bisa dipotong untuk dibagi kepada 10 orang yang ingin merasakan rasa mangga itu sampai pada taraf mencicipi saja pun jadilah. Tetapi ketika mangga melimpah ruah sebagai contoh, maka 10 mangga akan dijus untuk diminum satu orang. Kalau dulu satu mangga dimakan 10 orang, sekarang karena masa panen sudah panen raya, 10 mangga bisa dimakan satu orang. Inilah gambaran, ada masa senang setelah masa susah. Ada masa terang setelah masa gelap. Habis gelap terbitlah terang, habis susah terbitlah senang. Yang menjadi suatu hal yang menjadi titik poin catatan yang berharga bagi kita, bagaimana supaya masa susah itu berlalu dan akan datang masa senang. Dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu memiliki masa kosong, maka isilah dia. Apabila kamu merasa susah, sibukkan dirimu dengan kerja sehingga kamu akan meraih kesenangan. Sibukkan diri dengan kebaikan sehingga kita siap untuk menerima masa senang atau masa terang itu. Dan yang lebih penting dari itu, wa ila rabbika farghab. Jangan sungkan kepada Allah. Ketika kita susah, jangan enggan berdoa, berharap kepada Allah untuk membuka pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu yang terang benderang. Terkadang kita terlalu lama berada di satu pintu yang tertutup dan kita tidak mencoba suatu usaha yang lain, mungkin dari pintu yang lain itu kita akan menemukan terbuka begitu lebar, dan disitulah keterangan, disitulah kesenangan, disitulah kebahagiaan. Untuk itu saya dapat memberi catatan yang singkat, tepat dan padat. Susah tidak akan berubah menjadi senang kecuali keimanan kita yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, innam al-usri yusra. Di balik setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Hal itu diulangi Allah 2 kali untuk meneguhkan di dalam jiwa kita bahwa setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Kalau mau pintar, belajar. Belajar terlihat sukar, tetapi kalau tidak belajar tidak akan bisa pintar. Kalau mau berhasil berusaha, kalau tidak berusaha tidak akan berhasil. Itulah yang pertama, keimanan yang utuh kepada Allah. Yang kedua, keimanan yang utuh kepada Allah itu menimbulkan motivasi, inspirasi yang membuat kita berani bertindak. Karena apa? Karena tidak ada sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat kerja baik kita, umat Islam melihat kerja baik kita, Rasul melihat kerja baik kita, sehingga orang akan menilai. Sebagaimana Nabi Yusuf, orang baik akhirnya menjadi Menteri Keuangan. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal. Ada satu poin tadi yang patut untuk kita renungkan kembali, bahwa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan itu pasti akan datang masa-masa kemudahan, dan bahkan juga sebaliknya, dalam kemudahan akan ada kesulitan-kesulitan. Satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua adalah bahwa ini harus kita jadikan sebagai prinsip, bahwa seberat apapun kerja yang kita lakukan, seberat apapun tantangan dari apa yang sedang kita usahakan, itu semua pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tadi sudah digambarkan bagaimana oleh Ustaz Jainal, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji kebaikan bagi orang yang melakukan usaha di dalam kehidupan ini. Inna ma'al usri usra, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan-kemudahan, dan Allah akan melihat amal perbuatan seseorang walaupun itu dalam bentuk yang sederhana dan sangat kecil sekali. Artinya apa? Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada generasi muda kita, pada masyarakat kita, bahwa kita sebagai muslim diperintahkan menjadi, untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu berusaha di dalam kehidupan. Yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah berusaha, bukan mendapatkan hasilnya, karena hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, karena di dalam berusaha itulah Allah akan membukakan, Allah akan memberikan inspirasi kepada kita, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan atas segala usaha yang kita lakukan, dan Allah pasti akan memberikan ganjaran terbaik bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita jadikan ini menjadi suatu prinsip hidup kita, bahwa tidak ada kehidupan ini yang lenggang kangkung, berjalan tanpa halangan, karena itu adalah sunnatul hayah, sunnah Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan. Akan tetapi ketika seseorang berusaha, bekerja, memeras pikiran dan mengeluarkan keringatnya, maka disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumpah pada diri orang tersebut. Subhanallah, mari kita bayangkan bagaimana ketika masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pekerja keras, maka limpahan rahmat dan kasih sayang Allah akan Allah turunkan kepada keluarga, masyarakat, dan juga negara kita yang tercinta ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.